الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Dan telah disebutkan oleh al-muallif hafizahullahu taala madzhab beliau tentang batas safar disyariatkannya seorang mengqasar salat dalam perjalanan safarnya, di mana beliau telah menerangkan bahwa salat yang diperbolehkan untuk diqasar apabila jarak perjalanan sejauh 4 barid atau 16 farsakh atau kurang lebih jarak perjalanan 80 km. Dan ini madhab yang dikuatkan oleh Al-Imam Malik, Al-Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan yang lainnya dari para ulama. Sebagian pendapat mengatakan bahwa jarak minimal seseorang diperbolehkan mengqasar dalam perjalanan safar apabila ia melakukan perjalanan dengan jarak tempuh perjalanan biasa yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, dalam jarak tempuh 3 hari. Jarak tempuh 3 hari, dan ini disebutkan oleh Abu Hanifah dan murid-muridnya. Sebagian pendapat mengatakan bahwa mengqasar salat dalam jarak tempuh sehari sempurna apabila jarak tempuh tersebut seperti seorang yang melakukan perjalanan selama sehari, maka dia telah dikatakan bahwa dia telah melakukan perjalanan safar dan disyariatkan untuk mengqasar salatnya. Dan ini juga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mengqasar salatnya dalam perjalanan sehari sempurna. Dan juga pendapat ini diriwayatkan dari Az-Zuhri. Dari Az-Zuhri demikian pula diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan jarak perjalanan sehari tersebut kurang lebih menempuh perjalanan 30 mil. Sebagian dari kalangan para ulama mengatakan bahwa selama seseorang dianggap sebagai seorang musafir apabila dia melakukan perjalanan safar, apakah safar itu dekat atau jauh, maka disyariatkan baginya mengqasar salatnya tanpa membedakan antara satu jarak dengan jarak yang lain. Namun dilihat dengan uruf yang ada, apabila jarak perjalanan di satu negeri atau satu kampung pada saat mereka melakukan perjalanan ke daerah yang lain telah dikatakan bahwa dia melakukan safar, maka dia dianggap sebagai seorang musafir, sehingga disyariatkan pula baginya mengqasar salat meskipun jaraknya dekat. Dan meskipun jaraknya jauh namun melakukan perjalanan tersebut dianggap bahwa dia tidak sedang melakukan perjalanan, dia tidak meninggalkan kota namun dia tetap berada di dalam kota tersebut, namun maka dia tidak dianggap sebagai seorang musafir meskipun dia menempuh jarak perjalanan yang sangat jauh. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Zahiriyah dan dikuatkan pula oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Apabila kita melihat hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita akan mendapati bahwa dalam hadis-hadis dan dalam riwayat-riwayat yang disebutkan tidak menyebutkan jarak tertentu. Tidak menyebutkan jarak tertentu dalam perjalanan seorang sehingga dia dianggap sebagai seorang seorang musafir. Namun disebutkan jarak tertentu, namun itu bukan menunjukkan batasan. Namun itu bukan menunjukkan pembatasan. Dan juga riwayat-riwayat yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jumlahnya lebih sedikit dari apa yang disebutkan oleh sebagian para ulama dengan jarak 4 barid atau 16 farsakh atau sekian mil, ya, puluhan mil. Maka yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang dari apa yang dijelaskan oleh sebagian para fuqaha tersebut. Seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Yahya bin Yazid Al-Hunai rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, aku bertanya kepada Anas radhiyallahu taala anhu tentang mengqasar salat. Maka Anas bin Malik mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza kharaja masirata thalathati amyalin aw thalathati farasikh shalla raka'atain. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau keluar dalam jarak perjalanan 3 mil atau 3 farsakh, di sini Syu'bah yang meriwayatkan hadis ini beliau ragu apakah Anas bin Malik mengatakan 3 mil atau Anas bin Malik mengatakan 3 farsakh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 2 rakaat, yakni beliau mengqasar salatnya. Beliau mengqasar salatnya. Maka di sini disebutkan dalam bentuk ragu 3 farsakh atau 3 mil. Ukuran farsakh itu lebih jauh dibandingkan ukuran mil. Maka kalau dikatakan, ya, dalam riwayat ini yang benar adalah penyebutan farsakh. Anggaplah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar sejauh 3 farsakh, maka beliau mengqasar salatnya. Satu farsakh sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama itu sejauh 3 mil. Satu farsakh 3 mil. Dan satu mil sebagaimana yang kita terangkan sejauh mata memandang disebutkan oleh Nawawi rahimahullah taala panjangnya sekitar 6000 hasta. Kalau dalam ukuran kilometer, maka mil, satu mil itu kurang lebih 1,5 kilometer. Berarti satu farsakh itu sejauh 18 kilometer. Yang disebutkan dalam hadis ini 3 farsakh. Nah, kalau 3 farsakh berarti 54 kilometer. Kurang lebih 54 kilometer. Yani lebih kurang dari apa yang disebutkan oleh sebagian para fuqaha yang berjarak 80 kilo. Ya, itu pun dalam hadis ini tidak menunjukkan batasan. Tidak menunjukkan batasan bahwa kurang dari itu seseorang tidak diperbolehkan mengqasar salatnya. Namun yang jelas dalam riwayat disebutkan bahwa jarak tempuh yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau keluar apabila berjarak 53 km atau 54 km yakni 3 farsakh, maka beliau mengqasar salatnya. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan sallaitu dhuhra ma'an nabiy sallallahu alaihi wa sallam bil madinati arba'an wa bi dhil hulaifati rak'atain. Aku mengerjakan salat zuhur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Kami mengerjakan salat zuhur 4 rakaat. Dan pada saat kami tiba di Dhul Hulaifah, Dhul Hulaifah miqatnya penduduk Madinah dan siapa saja yang melewati Madinah, yang disebut juga Abyar Ali atau Abaru Ali, maka kami mengerjakan salat 2 rakaat. Kami mengerjakan salat 2 rakaat. Padahal jarak antara Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di sana terdapat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Dhul Hulaifah itu berjarak kurang lebih 14 kilometer. Kurang lebih 14 kilometer. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengqasar salatnya. karena beliau pada saat beliau meninggalkan kota Madinah dan beliau keluar, beliau telah melakukan perjalanan safar. Ya, maka dari sini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada batasan khusus, ya, batasan khusus. Namun kembali kepada kebiasaan yang ada di satu negeri. Terkadang satu perjalanan dianggap sebagai safar meskipun jaraknya dekat. Terkadang pula sebaliknya, satu perjalanan tidak dianggap sebagai safar meskipun dia melakukan perjalanan berkilo-kilo, puluhan kilometer. Namun dia tidak dianggap melakukan perjalanan safar. Dia hanya berkeliling di sekitar kota misalnya. Sehingga dalam hal ini, karena tidak ada ukuran tertentu yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kembalinya kepada uruf. Kembali kepada kebiasaan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Apa yang menurut mereka itu termasuk safar, maka dia dianggap sebagai safar meskipun jaraknya dekat. Dan apa yang menurut kebiasaan mereka itu tidak dianggap sebagai safar, maka tidak dikatakan sebagai safar meskipun melakukan perjalanan yang jauh. Al-Allamah Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wal-urfu ma'mulun bihi idha warad hukmun minasyar'i syarifi lam yuhad. Bahwa al-urf ya, itu merupakan satu hal yang diamalkan. Kembali kepada kebiasaan yang ada di satu masyarakat, itu diamalkan apabila tidak ada batasan tertentu yang disebutkan di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam Fathul Bari, inna sahiha fi dhalika annahu la yataqayyadu bimasafatin bal bimujawazati al-baladi alladhi yakhruju minhu. Bahwa yang sahih dalam permasalahan ini, bahwa batasan safar tidak ditentukan dengan jumlah perjalanan atau jarak perjalanan. Namun yang sahih bahwa mengqasar salat tersebut ditentukan dari pada saat dia keluar meninggalkan daerah yang menjadi tempat dia tinggal, tempat dia menetap. Pada saat dia meninggalkannya dan dia keluar, ya, lalu kemudian dia telah meninggalkan bangunan-bangunan yang ada di daerah tersebut, maka dia dikatakan sebagai seorang musafir. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wal hujjatu ma'a man ja'ala al-qasra wal fitra mashru'an fi jinsi safari wa lam yakhussa safaran min safarin wa hadha al-qawlu huwa sahih. Yang hujjah, yang mendapatkan hujjah adalah mereka yang berpendapat bahwa mengqasar salat, demikian pula membatalkan puasa, yakni tidak berpuasa ketika safar, itu disyariatkan selama dia disebut safar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan satu jenis safar dari safar yang lain, dan pendapat inilah yang sahih. Fa innal kitaba was sunnata qad atlaqa as-safara. Sebab di dalam Al-Quran dan As-Sunnah telah disebutkan safar secara mutlak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan perjalanan safar, maka dia mengganti di hari-hari yang lain. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebut safar tanpa mengkhususkan safar yang demikian, tanpa menjelaskan safar tertentu. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tayammum, wa in kuntum marda aw ala safarin, apabila kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan safar. Dan yang lainnya dari hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, addal ala anna al musafir yusalli rak'atayn, yang menunjukkan bahwa seorang musafir mengqasar salatnya dengan mengerjakan salat dua rakaat. Walam yanqul qattu ahadun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu khassa safaran min safarin, dan tidak ada seorang pun yang menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mengkhususkan safar, satu safar tertentu yang berbeda dengan safar yang lain. Ma'a ilmihi bi anna safara yakunu haraman wa mubahan, padahal Nabi mengetahui safar itu ada yang haram, ada pula yang mubah. Ya, namun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak merinci. Tidak pula merinci jarak tertentu dalam perjalanan safar. Kalaulah seandainya ada jarak tertentu, ada jarak khusus, yang menjadi pembeda safar dengan seorang yang tidak melakukan safar pasti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab melakukan perjalanan safar termasuk di antara perkara yang mimma ta'ummu bihil balwa, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh umat. Hampir setiap hari kita mendapati kaum muslimin mereka melakukan perjalanan safar, ya. Namun tidak diriwayatkan sama sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam batas jarak perjalanan seorang dikatakan sebagai musafir, sehingga yang sahih dalam permasalahan ini dikembalikan kepada uruf yang ada, berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, berbeda antara kondisi pedesaan dengan kondisi perkotaan. Sehingga apabila uruf tersebut menganggap pada saat mereka melakukan perjalanan safar menuju ke negeri yang lain atau ke daerah yang lain telah dianggap dia melakukan safar, dan biasanya terlihat ada tanda-tanda dia memakai pakaian safar atau membawa perbekalan safar, maka dia dianggap sebagai seorang musafir. Dan jika tidak demikian maka dia tidak dianggap sebagai seorang musafir. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.